Ya, dia haid, bukan sekedar ya, dia boleh meninggalkan salat, tetapi justru haram dia melakukan salat dalam keadaan haid. Wa idza adbarat, apabila darah haid telah pergi, telah berhenti, telah selesai, faghtasili wa salli, maka mandilah engkau dan salatlah. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wan nifas kal haid bil ijma', dan nifas hukumnya sama dengan haid menurut kesepakatan seluruh mujtahid hadil ummah bil ijma'. Naam. Dan di awal-awal pembahasan kitab Taharah telah kita sebutkan beberapa masail, persoalan fikih terkait pembahasan haid dan nifas. Nah, berikutnya yang kelima. Al-Khamis yawmul Jum'ati An-Abi Sa'id Al-Khudri Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Ghuslul Jum'ati Wajibun Ala Kulli Muhtalim. Ahsan. Yang kelima adalah mandi Jum'at. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat adalah wajib atas setiap muhtalim yang telah baligh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini merupakan dalil paling kuat dan paling jelas sisi pendalilannya yang menguatkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya wajib. Mandi Jumat hukumnya wajib. Dan pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, adalah sunnah muakkadah. Karena di dalam sebagian riwayat Nabi SAW menyebutkan fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang mandi maka dengannya maka sungguh nikmat. Kalimat fabiha wa ni'mat adalah isyarat bahawa hukumnya tidak wajib. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang mengatakan wajib dalilnya lebih kuat dan lebih jelas. Ada pendapat satu lagi yang dipegangi oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau berpendapat mandi Jumat itu wajib bukan karena salat Jumat, tetapi karena hari Jumat. Sehingga dia wajib melakukannya sebelum terbit, sebelum tenggelam matahari. Walaupun dia melakukannya setelah selesai salat Jumat. Alasannya karena Nabi menyebutkan Jum'ah, hari Jumat, sebagai hari raya kaum muslimin, bukan karena salat. Walaupun kalau dia melakukan mandi sebelum salat Jumat, itu lebih afdal. Akan tetapi dari sisi kewajibannya, itu wajib karena hari Jumat. Maka batasan waktu terakhirnya adalah sebelum terbenam matahari. Ini pendapat sebagian ulama, diantaranya Al-Zahiri. Dan juga beberapa para ulama yang mengeluarkan pendapat ini, diantaranya Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu ta'ala. Karena keumuman hadis Nabi SAW mengaitkan mandi dengan Jum'ah, bukan dengan salat Jumat. Walaupun tidak diragukan kalau dia melakukannya sebelum Jumat, itu lebih afdal karena ingin melakukan ibadah yang sangat besar pada hari tersebut. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Namun tidak diragukan pendapat yang mengatakannya wajib dan berkaitan dengan salat Jumat, sehingga dia harus melakukannya sebelum melakukan salat Jumat, ini lebih selamat. Naam. Akan tetapi mandi di hari Jumat menurut pendapat ulama yang mengatakannya wajib bukanlah syarat sahnya Jumat. Para ulama tidak menyebutkan mandi di hari Jumat adalah syarat sahnya Jumat, kecuali kalau dia dalam keadaan junub, maka menjadi syarat sahnya salat karena dia junub. Dan yang namanya hari itu dari semenjak terbenam matahari, terbitnya fajar shadiq, hingga terbenamnya matahari. Dan tidur bukanlah pembatal bukanlah pembatal mandi. Artinya seorang yang telah tidur tidak dikatakan mandi yang telah mandi syar'i yang telah dilakukan sebelumnya menjadi terangkat. Karena ada sebagian orang waktu itu napas awal-awal mondok, ada beberapa pengurus karena sebagian santri ada yang tidur setelah syuruk sebelum Jumat, antara subuh dan Jumat, mewajibkan dan memarahi santri dan mewajibkan dia untuk mandi kembali dengan alasan karena sebelumnya sudah tidur walaupun sudah mandi Jumat, sudah niat mandi Jumat sebelumnya. Ini keliru ya. Hal yang seperti ini membutuhkan dalil. Karena mandi semenjak fajar shadiq itu sudah dikatakan dia mandi di hari Jumat. Nabi mengatakan ghuslul Jumat, mandi hari Jumat. Baik dia melakukannya di awal pagi, di awal hari ataukah di pertengahannya. 6. Selama sebelum melakukan salat Jumat. Wallahu taala alami shawab. Dan kita di fikih ringkas sehingga tidak menyebutkan beberapa masail yang ada khilaf di antara ulama terkaitnya. Baik, ini beberapa mandi wajib berdasarkan dalil-dalil yang telah kita simak bersama. Baik, berikut ini arkanu al-ghusl, rukun-rukun mandi. Fadhal ya Rafli. Arkanu al-awwal الأولى النية لحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه. الثاني تعميم البدن بالماء صفته المستحبة. نعم أحسن. Baik, kata penulis rahimahullahu ta'ala arkanuhu, rukun-rukun mandi. Yang pertama kata beliau adalah an-niyah. Dalilnya adalah keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat. Dia wajib berniat kalau dia mandi untuk mengangkat hadas besar, harus ada niat untuk mengangkat hadas besar. Seandainya dia mandi karena sebab syar'i yang lainnya, maka niatnya karenanya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan barang siapa yang mandi hujan dan air hujan tersebut mengenai seluruh anggota tubuhnya dan dia berniat sekaligus untuk mandi Jumat atau mandi junub, maka mandinya sah. Kenapa? Karena rukunnya telah terpenuhi. Yang kedua yaitu ta'mimu al-badan bilma, dia mengumumkan atau menyiramkan, ta'mim itu menyeluruh ya, di mana seluruh anggota tubuhnya terkena air dan bukanlah syarat nya harus menggunakan gayung. Maka para ulama menyebutkan orang yang mandi di sungai, di laut, di kolam renang atau bahkan mandi hujan, maka mandinya sah selama air hujan atau air mengenai seluruh anggota tubuhnya. Pembahasan niat sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan ibadah yang lainnya, bahwa hal yang dimaklumi niat itu tempatnya di hati, tiada kaitannya dengan lisan, tiada kaitannya dengan lisan dan tidak disyariatkan untuk dilafadzkan dalam setiap ibadah. Dan telah pernah kita sebutkan beberapa ucapan para ulama dari zaman dahulu sampai hari ini yang menegaskan bahwa melafadzkan niat sebelum mandi, sebelum wudu, sebelum salat atau ibadah lainnya adalah perbuatan bid'ah yang tidak ditunjuk oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga menyelisihi bahasa Arab karena niat dalam bahasa Arab adalah amalan hati. Kalau sudah dilafadzkan itu namanya an-nutq. Yang berikutnya kata para ulama menyelisihi akal sehat. Bagaimana seorang yang berakal melafadzkan atau memberitahukan kepada Rabbnya Sang Maha Mengetahui, yang Maha Mengetahui apa yang ada di dalam hatinya dengan sesuatu yang dia simpan di dalam hatinya. Naam. Dan sebagian orang hari ini memberikan penjelasan yang mengambang terkait pelafatan niat yang mengesankan bahwa khilaf tentang pelafatan niat itu adalah khilaf yang mu'tabar dan tidak boleh diingkari. Padahal telah anda sebutkan pada pertemuan sebelumnya ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibn Qayyim dan para ulama yang datang setelahnya menegaskan bahwa itu adalah bid'ah dan tidak ada satupun dari ulama mazhab atau dari empat imam mazhab yang berpendapat talafuz bin niyah. Walaupun ada, maka itu pendapat sebagian ulama yang mutaakhirin. Ya. Dalam mazhab Syafi'iyah, maka mutaakhir Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah yang belakangan. Bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Atau murid-murid Imam Syafi'i yang langsung belajar kepada beliau seperti Al-Imam Al-Muzani. Yang menegaskannya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Qayyim dan para ulama yang lainnya. Dan ulama-ulama kibar yang tidak diragukan lagi akan ilmu dan ketakwaan mereka di masa ini seperti Syekh Bin Baz, seperti Ibn Uthaymin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Lajnah Daimah. Tentunya kita lebih yakin dan lebih percaya kepada mereka daripada orang-orang yang datang hari ini yang ketakwaan mereka tidaklah lebih baik daripada ketakwaan ulama-ulama di atas. Demikian pula dari sisi ilmu. Ya, dari sisi ilmunya. Yang lebih disayangkan lagi adalah penjelasan sebagian mereka tentang pelafatan niat mengesankan seolah-olah Syekh Ibn Qayyim, Al-Imam Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Bin Baz, Ibn Uthaymin dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya adalah orang-orang yang bodoh tentang fikih. Adalah orang-orang yang sepertinya harus belajar fikih lagi kepada mereka. Seolah-olah mereka lebih faqih dan lebih hikmah dalam mengajarkan ilmu fikih daripada Syekh Al-Albani, daripada Al-Imam Ibn Uthaymin, daripada Al-Imam Ibn Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, atau bahkan sebelumnya oleh Al-Imam Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Dan telah nanukilkan nas dari fatwa-fatwa mereka dalam hal tersebut. Ya. Sebagian orang ketika membantah orang lain dari kalangan duat, dia enggak sadar bahwa dirinya sebenarnya sedang membodoh-bodohi ibnu para ulama kibar atau imam-imam agama seperti Ibnu Qayyim. Ya. Dan sebagian mereka ketika membahas dan menguatkan atau ingin membenarkan, ingin atau memang membenarkan pelafatan niat, seolah-olah Ibnu Qayyim telah dusta. Seolah-olah Ibnu Taimiyah telah berdusta. Seolah Syekh Al-Albani, Ibnu Uthaymin dan Ibnu Baz telah jahil dalam masalah ini. Nah. Kenapa? Karena ketika dia membantah, mungkin yang hadir di hatinya dia sedang membantah ustaz yang ada di Indonesia. Padahal seyogianya dia melihat apakah pendapat seorang ustaz atau seorang dai yang dia bantah tersebut adalah pendapat pribadinya ataukah memang itu sesuatu yang telah ditegaskan oleh ulama-ulama dan imam-imam sebelumnya. Nah, dan insyaAllah ta'ala da'i dan ustaz yang mengaku sunnah di masa sekarang di Indonesia ini tidaklah lebih hikmah dakwahnya daripada Ibnu Qayyim, tidaklah lebih faqih daripada Ibnu Taimiyah, tidaklah lebih faqih daripada Syekh Al-Albani, ya, tidak ada lebih faqih daripada Syekh Bin Baz, tidaklah lebih faqih daripada Al-Lajnah Daimah, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan tidaklah lebih tahu tentang makna hikmah dan persatuan di dalam dakwah. Maka para ulama menyebutkan di antara sumber keselamatan bagi seorang da'i dan penuntut ilmu agama yang kecil seperti kita ini adalah mengikuti ulama kibar yang masih hidup di masanya. Karena tidaklah da'i dan penuntut ilmu agama yang kecil di masa kita sekarang ini seperti kita ini, ya seandainya kita layak dinamakan penuntut ilmu agama, lebih mengerti tentang manhajus salaf dan lebih mengerti tentang hikmah dalam menyampaikan ilmu daripada ulama kibar yang ada di masa kita seperti Syekh Al-Albani, seperti Al-Imam Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Lajnah Al-Daimah, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah ta'ala. Karena sekarang kita tidak jarang melihat terkhusus di media-media sosial sebagian mereka yang membahas fikih hikmah dengan tanda kutip Ya. Mengesankan seolah Syekh bin dia membawa pembaharuan dan seolah-olah Syekh para ulama seperti Syekh bin Baz, Ibn Uthaymin, Lajnah Daimah, Syekh Albani tidak mengerti fikih. Ya. Seakan-akan salafiyin ahlu sunnah ya, baru 2-3 tahun ini mengerti fikih. Baru 2-3 tahun ini mendengar pembahasan fikih. Ini hal yang sangat disayangkan dari sebagian orang. Naam. Jadi seolah-olah apa yang telah diajarkan oleh ulama berpuluh-puluh tahun sebelumnya dengan dalil beserta nas-nas yang mereka nukilkan dari kitab-kitab fikih seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah ya, tentang pelafatan niat dan yang semisal dengannya adalah sesuatu yang ya, yang tidak ada. Ini yang sangat disayangkan dari sebagian orang. Dan di waktu yang sama, sebagian orang yang membela sesuatu yang jelas-jelas itu pendapat lemah atau bid'ah, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Ya. Tapi ketika dia membahas pembahasan itu, dia mengatakan itu pendapat yang sangat kuat dan sebagai pendapat yang sangat kuat. Dan seakan-akan pendapat selain itu dan pendapat yang lemah. Tapi praktek dia sehari-hari menunjukkan dia menganggap itu pendapat yang lemah. Buktinya dia sendiri tidak mengamalkannya. Ya. Sebagian orang membahas suatu pembahasan, ya, seolah-olah dia membawa pembaharuan dan belum ada ulama sebelumnya yang mengetahui pembahasan itu. Sehingga yang sebelumnya dia mentakrir, dia menegaskan bahwa pelafatan niat dalam beribadah itu adalah bid'ah, kini ingin memberikan pembaharuan dan menjelaskan itu tidak bid'ah dengan alasan sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi ketika kita melihat praktek sebagian mereka yang demikian, memperlihatkan kepada kita bahwa dia sendiri enggak yakin dengan apa yang dia sampaikan. Bukti apa? Dia sendiri enggak mengamalkan. Nah, kenapa enggak dia lafadzkan niatnya sebelum dia salat? Kenapa ya? Di depan pendidikannya tidak dia terapkan kunut subuh setiap hari kalau itu pendapat yang kuat. Ingat, kita bukan sedang mengingkari pendapat masalah kunut subuh itu khilaf yang mu'tabar. Itu khilaf yang mu'tabar. Ya. Berbeda halnya dengan pelafatan niat. Ya. Tapi yang sedang kita bahas, seandainya memang seorang yakin dengan suatu pendapat, ya diamalkan. Ya kan? Apalagi kalau dia berada di tempat ya, di tempat pendidikannya. Sebagian orang beralasan ini pendapat 4 imam mazhab. Ini kan memberikan akidah bahwa suatu pendapat yang 4 imam mazhab berpendapat dengannya tidak boleh lagi diselisihi oleh siapapun yang datang setelahnya. Ini kaedah yang diluruskan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan para ulama lainnya. Karena satu-satunya yang tidak boleh diselisihi adalah Nabi SAW. Nah. Kemudian ijma'. Makanya Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa pendapat 4 imam mazhab tidak diragukan itu lebih kuat daripada pendapat yang tidak disepakati oleh 4 imam mazhab. Namun bukan berarti orang yang datang setelahnya dari ulama di Imam Ahmad maupun yang datang setelah itu tidak boleh berpendapat dengan pendapat selain 4 imam mazhab tersebut. Ini akidah. Masuk ke dalam bab manhaj. Ya. Tapi sebagian orang ya, menjadikan dalil dan alasan untuk memaksa orang lain mengambil suatu pendapat dengan alasan 4 imam mazhab berpendapat demikian. Baik, 4 imam mazhab juga berpendapat wajibnya mengqadha seluruh solat yang kita tinggalkan tanpa uzur syar'i. Kenapa enggak anda terapkan? Tapi banyak dai yang memaksa dan menegaskan suatu pendapat itu yang paling benar dengan alasan 4 imam mazhab berpendapat demikian. Baik, 4 imam mazhab berpendapat wajibnya mengqadha salat yang ditinggalkan tanpa udzur syar'i. Tapi sebagian dai yang beralasan dengan kaidah di atas tidak mengambil pendapat itu. Nah, dan Al-Imam Ibn Taymiyyah berpendapat tidak diqadha. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kesepakatan 4 imam mazhab walaupun tidak diragukan itu pendapat yang lebih kuat ketimbang pendapat yang menyelisihi mereka yang datang setelahnya. Namun itu bukanlah hujah yang tidak boleh diselisihi oleh ulama yang datang setelahnya. Nah, karena definisi ijma itu adalah kesepakatan mujtahid hadhil ummah secara keseluruhan, bukan 4, 5 atau 10 orang ulama. Nah, namun seperti Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katakan, tidak diragukan bahwa pendapat yang 4 imam mazhab sepakat di atasnya itu lebih kuat daripada pendapat selain mereka. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaAllah masih ada di channel kita Media Sunnah Aceh ucapan-ucapan ulama yang menegaskan bahwa pelafatan niat menjelang ibadah itu, menjelang salat, wudu, mandi adalah bid'ah. Ini berulang kali anak ingatkan, karena itu bukan pendapat ustaz-ustaz yang dikatakan Wahabi atau ustaz-ustaz yang enggak paham fikih. Kalau yang mengatakan demikian orang-orang yang tidak mengaku di atas sunnah, kita tidak terkejut. Tapi disayangkan adalah sebagian penuntut ilmu agama yang mengajak kepada sunnah, mengajak kepada tauhid, tetapi ketika menanggapi pelafatan niat itu adalah bid'ah, dia tidak sadar bahwa yang sedang dia bodoh-bodohi adalah Ibnu Qayyim, adalah Ibnu Taimiyah, adalah Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mubil bin Hadi, Syekh Shalal Fauzan, Al-Lajnah Ad-Daimah dan ulama-ulama lainnya. Naam. Karena yang mengatakan pelafatan niat itu bid'ah bukanlah penuntut ilmu atau santri atau ustaz-ustaz yang ada di Indonesia. Ya, tetapi karena apa yang ditegaskan oleh para ulama, karena itu tidak ditunjuk oleh dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, tidak pula dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'un tabi'in, bahkan 4 imam madhab sekalipun, tidak ada satupun di antara mereka yang berpendapat niat itu dilafadzkan. Kemudian datang ya orang yang hanya bermodal doktor ini dan itu, ya, memecahkan apa yang telah ditegaskan oleh ulama kibar tersebut. Dan langsung dikatakan ahli fikih, ya, kayaknya bagus tu diundang, dibuat doro fikih, dan seolah-olah ya dia lebih faqih daripada Syekh bin Baz, bahkan lebih faqih daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang ingin mendengar, yang ingin mendengarkan nas para ulama yang menegaskan bahwa pelafatan niat sebelum salat, wudu, mandi dan yang lainnya itu adalah bidah, ya, dapat didengar kembali insyaAllah ta'ala, didengarkan kembali dan masih ya tersimpan di Media Sunnah Aceh insyaAllah ta'ala, agar bahwa itu, dipahami bahwa itu bukan ucapan ana atau kak ustaz yang lainnya, kita hanya membaca dan menukilkan. Maka kalau membantah, bantahlah dengan ilmiah dan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala, jangan karena ada unsur kebencian ya kepada pribadi orang tertentu. Nasallallahu salam wa la'afiyah. Baik, berikutnya sifatuhu al-mustahabbah. Sifatuhu al-mustahabbah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ibtasama min al-janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. نعم أحسن. صفته المستحبة, sifat mandi yang sunnah, maksudnya sifatnya yang sunnah. Jadi secara umum mandi wajib itu ada 2 sifat. Yang pertama yang wajib, sifat yang wajib. Yang kedua sifat yang sunnah. Sifat yang wajib apa? Dengan 2 rukun di atas tadi, dia telah menunaikan kewajiban mandi, di mana seluruh anggota tubuhnya telah terkena air dengan niat mengangkat hadas atau karena sebab syar'i lainnya. Jelas ya? misalkan dia junub, kemudian dia menyeramkan seluruh air ke anggota tubuhnya, maka dengan itu dia telah melaksanakan kewajiban mandi. Wa idza kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian sedang junub, maka bersucilah, mandilah. Sepakat para ulama, di antara yang menukilkan ijma' dalam hal ini adalah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, bahwa dengan itu dia telah menegakkan kewajiban. Ya. Atau contoh lainnya, dia junub, kemudian dia mandi junub dengan nyemplung ke sungai, ke laut atau ke kolam renang dengan niat mengangkat hadas. Mandi junub dengan niat mandi Jumat, dengan niat mandi dari haid atau nifas, ya, maka dia telah melaksanakan kewajiban mandi dan sah. Kenapa? Karena rukun-rukunnya telah ia penuhi dan semua hadas baik yang besar maupun yang kecil terangkat dengan itu. Kecuali setelah selesai mandi terjadi salah satu dari pembatal wudu, maka kewajibannya untuk berwudu sebelum salatnya. Nah, sifat yang sunnah terkait mandi adalah seperti yang disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi janabah, maka yang pertama kali beliau lakukan apa? Fayaghsilu yadayh. Mencuci kedua telapak tangannya terlebih dahulu. Ya, kemudian ya, mencuci, mohon maaf, kemaluannya. Ya, telapak tangan dengan yang kanan dulu, kemudian tangan kanan ya, mengambil air dalam gayung untuk mencuci telapak tangan yang kiri. Setelah itu beliau mencuci, mohon maaf, kemaluannya. Setelah itu beliau berwudu seperti wudu beliau untuk salat. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha disebutkan Nabi setelah mencuci kemaluannya, beliau menggerak-gerakkan telapak tangannya ke dinding tempat mandi. Dan semakna dengan ini dia mencucinya dengan sabun atau cukup dengan air. Setelah itu dia baru berwudu seperti wudunya untuk salat. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha di atas seperti wudu untuk salat ini menunjukkan tidak ada bedanya antara wudu tersebut dengan wudu yang dilakukan menjelang salat, yaitu yang diakhiri dengan mencuci kedua kaki. Di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda mencuci kakinya. Beliau mencuci kedua kakinya ketika mau keluar dari kamar mandinya. Dan para ulama mengatakan bahwa kedua-duanya boleh dilakukan oleh seseorang. Yang pertama seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dia mencuci kemaluannya, dia berwudu sampai selesai dengan mencuci kedua kakinya. Setelah itu dia menyela-nyela rambutnya sehingga dia merasakan kulit kepalanya telah terkenai air. Kemudian setelah itu dia menyiramkan air sebanyak 3 kali ke atas kepalanya. Kemudian setelah itu dia menyiramkan air ke seluruh anggota tubuhnya. Di dalam hadis Ummu Salamah disebutkan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mencuci kedua kakinya. Nah. Baik, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa setelah dia menyiramkan air sebanyak 3 kali ke kepalanya, maka cara menyiramkan air ke seluruh anggota tubuhnya adalah dengan memulai anggota tubuh kanan terlebih dahulu sebelum yang kiri. Dia siramkan ke sebelah yang kanan, kemudian baru ke sebelah kiri. Namun wallahu a'lam bishawab, mengatakannya sunnah, kata para ulama, ini membutuhkan dalil. Karena sunnah salah satu dari 5 hukum dan hadis Aisyah juga hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhuma yang sedang menyebutkan atau yang menyebutkan sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail tidak menyebutkan Nabi menyiram tubuh yang sebelah kanan sebelum yang sebelah kiri terlebih dulu. Seandainya itu sesuatu yang disunahkan, tentunya Nabi akan melakukannya dan dinukilkan oleh Ummu Salamah atau Aisyah radhiyallahu anha serta yang lainnya. Karena sesuatu yang lebih detail, yang lebih kecil dari itu saja beliau nukilkan. Mencuci kedua telapak tangannya terlebih dahulu, kemudian beliau mencuci kemaluannya dan seterusnya. Nah, maka mengatakan mencuci anggota tubuh yang sebelah kanan terlebih dulu sebelum anggota tubuh yang kiri, setelah menyiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, ini wallahu a'lam bishawab, membutuhkan dalil. Baik, faedah seterusnya. نعم اقرأ. فالوضوء قبل الغسل سنة مستحبة، من توضأ فقد أصاب، ومن لا فلا جناح عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الوضوء قبل الغسل. Kan ada sedikit beda ya. Di sini langsung faedah. La yajibu alal marah naqdhu sya'riha. Antum baca yang mana tu? Tadi ya. La yajibu alal mar'ati naqdhu sya'riha fil ghusl min al janabah wa ilzamu hadzalika fil ghusl min al hayd. Udah? Di bawahnya itu. Eh. Jadi di sini ada yang beda ya. Coba ulangi bacaannya. فالوضوء قبل الغسل سنة مستحبة، من توضأ فقد أصاب، ومن لا فلا جناح عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الوضوء قبل الغسل. ترس؟ عن محمد الباكر قال قال لجابر أتاني بني عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال لي كيف الغسل من الجنابة؟ قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر الجسد. ولمن اغتسل أن يصلي بعده ما شاء سواء توضأ قبله أم لا، ولا يلزمه الوضوء بعده. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، رواه أصحاب السنن ولفظ لابن ماجه ولفظ أبي داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. نعم أحسن. نعم. Coba lihat cetakan tahun berapa itu? Kayak yang baru ya. Di awal kitab di head cover ya. Setelah judul tertulis. Tidak. Ya di situ at-tab'ah, tab'ah. 2000 Sunan at-tab'ah. Hah? Sunan at-tab'ah. Coba sini. Ini. Papa 2013. Cetakan yang keempat. Ini cetakan yang ketiga. Baik, masya Allah. Berarti beliau merevisi dan memberikan catatan tambahan ya. Catatan tambahan seperti yang telah kita simak di atas, bahwa wudu sebelum mandi hukumnya sunnah. Yang melakukannya maka dia telah melakukan yang lebih afdal, dan yang meninggalkannya dia tidak melakukan suatu dosa. Yang kedua dari catatan di atas, bahwa Nabi SAW terkadang sengaja meninggalkan wudu sebelum mandi untuk menjelaskan bahwa wudu sebelum mandi hukumnya sunnah. Yang ketiga tadi disebutkan bahwa beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak ada lagi wudu setelah mandi, baik mandi yang dia lakukan itu menggunakan wudu ataukah tanpa melakukan wudu ya, karena ya mandi telah mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Dan juga datang asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya radhiyallahu anhu apakah ada kewajiban wudu setelah mandi, maka beliau menjawab ayyul wudu a'ammu minal ghusl. Apakah ada wudu yang lebih menyeluruh daripada mandi? Artinya mandi lebih menyeluruh, lebih sempurna daripada wudu. Kemudian para ulama memberikan pengecualian kecuali dia telah melakukan atau mengalami pembatal wudu setelah mandi, maka dia wajib berwudu sebelum salatnya, karena Allah Jalla wa Ala tidak akan menerima salat tanpa taharah. Naam, adzan isya telah dikumandangkan, maka kita cukupkan sampai di sini lebih dan kurangnya. Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.